ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Al-Muhajirin ya, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pagi hari ini Allah taala memudahkan kita semua berkumpul bersama di masjid ini. Kita mengerjakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah taala menerima ibadah salat subuh kita, yang kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai syuruq nanti. Kemudian kita salat dua rakaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita lakukan ini dan mencatat kita sebagai orang-orang yang ibadah haji dan umrah. Maka kita bertawassul kepada Allah taala dengan amal soleh yang kita lakukan pagi hari ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah kelak mengumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita melanjutkan Bapak Ibu, babun isyratun nisa. Ya, babun isyratun nisa. Jadi bab kita ini tentang tata cara atau adab-adab mempergauli wanita. Mempergauli itu ya pergaulan secara umum. Ya, beberapa hadisnya sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sekarang qala al-muallifu rahimahullah wa an Judamata binti Wahb, dari Judamah binti Wahab radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unas. Hadartu, aku hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menghadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi unasin, pada orang-orang, wa huwa yaqul, dan beliau bersabda. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang, Bapak Ibu, sahabiah Judamah binti Wahb ini ikut hadir di situ dan mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu an anha anil ghilah. Laqad hamamtu, aku, kata beliau, sungguh sudah bertekad. Hamamtu itu hamma yahimmu, itu artinya sudah berkeinginan keras, an anha anil ghilah, melarang ghilah. Apa itu ghilah? Ghilah itu, Bapak Ibu, adalah suami menggauli istrinya dan kondisi istri itu hamil atau menyusui. Itu namanya apa? Ghilah. Jadi suami menggauli istri sementara istri itu kondisinya apa tadi? Menyusui atau hamil. Nah, kalau bahasa kita itu mungkin bayi pitu meteng telu, ya. Ada yang begitu di sini? Enggak masalah wong itu, yang penting ada suaminya, yang penting halal kan? Iya. Dalam sundulan. Jangan pernah sundulan Pak RT. Iya, ini namanya ghilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad hamamtu, sungguh aku berkeinginan keras an anha anil ghilah, melarang ghilah." Jadi mau dilarang sama Nabi enggak boleh. Fa nadartu fir rumi wa faris. Kemudian aku melihat pada orang-orang Romawi dan Persia, beliau memperhatikan, fa idzahum yughiluna auladahum, rupanya mereka semua itu pada melakukan ghilah. Jadi orang-orang Persia, orang-orang Romawi pada waktu itu mereka semua melakukan ghilah. Jadi mengumpuli istrinya dan istri itu dalam kondisi hamil atau menyusui. Fala yadurru dzalika auladahum syai'a, rupanya ghilah ini sama sekali tidak memberikan madharat kepada anak. Ya, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, enggak jadi melarang. Gitu. Tsumma sa'aluhu 'anil azl. Kemudian orang-orang bertanya kepada Nabi tentang azl. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzalikal waqtul khafiyyu, itu adalah pembunuhan pelan-pelan atau secara sembunyi, begitu Bapak Ibu. Apa itu azl? Halo, ada yang tahu? Dalam makan donat terus dibuang di luar. Oke, ya itu azl itu. Jadi azl itu, mohon maaf, ya ini memang kita pembahasannya kan pernikahan kan. Jadi ya 21 tahun ke atas ini memang. Ya, jadi azl itu panjenengan Bapak Ibu berhubungan suami istri ketika mau keluar airnya, ya. Itu kan timba masuk dalam sumur, ya. Ketika tim air di timba itu mau keluar, itu enggak dimasukkan di dalam sumur tapi dimasukkan di luar sumur. Itu namanya azl. Secara umum baik azl baikpun ghilah, apa baik azl maupun ghilah ini hukumnya adalah makruh tapi tidak haram. Begitu. Nggih, saya ulangi lagi hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad hamamtu an anha anil ghilah." Aku berkeinginan keras untuk melarang ghilah. Fanadhartu fir rumi wa faris, kemudian aku melihat, memperhatikan bangsa Romawi dan bangsa Persia, ya, bangsa besar pada waktu itu. Fa idzahum yughiluna auladahum, mereka rupanya melakukan ghilah gitu loh. Fala yadurru dzalika auladahum syai'a, tapi itu sama sekali tidak mencelakai anak-anak mereka. Tsumma sa'aluhu 'anil azl, kemudian orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang azl. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalikal waqtul khafiyyu, itu adalah apa tadi, al-waqtul khafiyyu, pembunuhan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi." Kembali kepada surat At-Takwir, ya, Allah Ta'ala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat. Al-mau'udah itu anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Itu al-wa'du, Bapak Ibu. Jadi al-mau'udah adalah anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan nanti pada hari kiamat itu kata Allah Ta'ala, ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, kenapa dia kok dibunuh gitu. Nggih. Hadis berikutnya, ini penjelasannya nanti, ya. Wa an Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, bahwa seseorang itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali jariyatan, saya mempunyai budak perempuan. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa yang namanya budak dalam Islam, kalau itu milik panjenengan itu adalah halal. Ya. Jadi Islam itu menghalalkan budak, menghalalkan ta'addud. Ini harus kita ketahui dulu. Terutama buat ibu-ibu ini syariat Islam gitu loh. Ya, meskipun tidak wajib ta'addud, tidak wajib memiliki budak. Nah, kenapa kan pembahasan kita nanti ini kedepannya malah nanti ada hadis Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon maaf satu malam itu menggauli semua istrinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Karena beliau dikaruniai Allah taala kekuatan 10 laki-laki gitu. Nggih. Nah, di sini orang itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali jariyatan." Saya itu punya budak perempuan. Dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman apa? Orang-orang yang mewarisi surga Firdaus itu Bapak Ibu, apa firmannya? Walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali atas istri-istrinya, aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budak mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka enggak dicela. Jadi orang punya budak, orang punya istri lebih dari satu itu enggak dicela, itu halal gitu loh. Ya. Fa ulaika hum apa tadi? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman dibtagha wara adzalika, barang siapa yang mencari selain itu, selain istri, selain budak, ya, faulaika humul adun, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, masuk di sini, selain budak, selain istri, ya, Bapak Ibu, itu adalah, mohon maaf, ya, seperti berzina, homosek, dan ada yang memasukkan di sini adalah onani. Begitu. Oke. Innali jariyatan, saya itu mempunyai budak. Wa ana a'zilu anha, dan saya selalu melakukan azil. Jadi ketika berhubungan sama istri itu, nutfahnya dikeluarkan di luar, tidak di dalam. Wa ana akrahu an tahmil, saya enggak suka kalau dia hamil. Wa ana uridu ma yuridu rijal, sementara aku menginginkan apa yang diinginkan kaum laki-laki. Nah, panjenengan semua laki-laki, saya enggak tahu siapa yang diinginkan laki-laki. Wa innal yahuda, tetapi ini kulo Nabi, orang-orang Yahudi, tahaddatsu, mereka mengatakan, annal azla, bahwa azl al-mawqudatus sughra, adalah pembunuhan kecil. Nah, ini pembahasannya Bapak Ibu, kaidahnya kalau sama-sama hadis dan sahih, yang satu kok memerintahkan, yang satu kok kemudian mengatakan boleh, itu berarti ini nanti larinya kepada makruh. Nah, pada hadis sebelumnya kan tadi Nabi ditanya tentang apa? Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang azl, beliau mengatakan itu pembunuhan secara sembunyi-sembunyi. Nah, pada hadis ini ya, orang itu mengatakan bahwa, orang Yahudi itu loh mengatakan bahwa azl itu adalah pembunuhan kecil. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kadzabatil yahudu, orang Yahudi itu bohong, dusta. Ya, mohon maaf, dalam hadis yang lain kan ada cerita bahwa orang Madinah, Bapak Ibu, penduduk Madinah itu kan terbiasa hidup di Madinah. Mereka dulu bangsa Arab yang musyrik, mereka itu hidupnya bersama dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu ahlul kitab, maka menurut mereka memiliki ilmu. Sementara keyakinan orang-orang Yahudi, kalau suami menggauli istri dari belakang, ya, tapi tetap nanti masuknya di tempat lahirnya anak, orang-orang Yahudi itu mengatakan nanti anaknya yang lahir itu juling, kerok, yang dua hitamnya di pinggir sini itu loh, itu ahwal bahasa Arabnya. Sehingga penduduk Madinah itu karena ketularan keyakinan orang-orang Yahudi tidak mau kalau berhubungan suami istri diserang dari belakang. Itu boleh, yang tidak boleh itu kalau di anus, ya, atau dalam kondisi haid, atau dalam kondisi puasa Ramadan itu tidak boleh. Selain itu, bah dari belakang, dari depan, dari atas, bu, pokoknya di tempat lahirnya anak tidak menjadi masalah. Ini keyakinan penduduk Madinah. Nah, barang suatu ketika Umar bin Khattab, dia kan penduduk Makkah, Bapak Ibu. Kalau Makkah wis bagaimanapun caranya tidak menjadi masalah, keyakinan seperti ini tidak ada, gitu. Ketika hijrah ke kota Madinah, Umar menikah dengan penduduk Madinah, wanita Ansor. Nah, karena tidak ada keyakinan seperti ini, Umar mengikuti tradisinya. Nah, ketika sudah menikah dengan wanita Ansor ini, mau dihubungi dari belakang, tidak mau. Gegeran akhirnya. Iya sih, bujuk kok gak gelem gitu kan. Datang kepada Nabi SAW. Jawabannya apa? Sama seperti ini. Huwak gitu, ngawur orang Yahudi itu gitu loh. Ya, seperti di sini mereka mengatakan azal itu adalah pembunuhan ke kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kadzabatil yahud, orang-orang Yahudi itu berdusta. Lau aradallahu an yakhluqahu, sekiranya Allah itu berkehendak menciptakan anak, mastata'ta an tasrifahu, kamu tuh enggak bakalan bisa apa? Enggak bakalan bisa menghindar gitu loh, meskipun kamu azal, kalau Allah itu mentakdirkan tercipta anak, enggak bakalan kamu bisa menghindar. Berarti ini maknanya bagaimanapun juga upaya kita Bapak Ibu, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadisnya ini sahih semua ya. Ini dipahami ya dulu, nanti ada penjelasannya di sini. Hadis berikutnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzil. Kunna na'zil, kami dulu biasa melakukan azl ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu yanzilu, dan Al-Qur'an itu turun. Maksudnya apa? Andaikan azal itu dilarang di zaman Al-Qur'an wahyu masih turun, kalau enggak boleh pasti ada larangan. Ketika enggak ada larangan yang turun, berarti azal itu boleh. Memang afdolnya Bapak Ibu, orang itu ya pokoknya wis biasa ajalah. Dan memang diantara syarat azal kata para ulama itu harus ada keridhaan dari istri. Karena itu berkaitan dengan kepuasan istri. Kalau misalkan istri enggak mengizinkan, ya suami enggak boleh azal gitu. Ya. Walau kana syai'un yanha, walau kana syai'un yunha anhu, kalau azal itu adalah sesuatu yang dilarang, lanahana anhul Qur'an, pasti Al-Qur'an sudah melarang kita. Kemudian dalam riwayat lain, fabalagha dzalika Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam, masalah azal yang biasa dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, masalah azal yang biasa dilakukan para sahabat ini akhirnya terdengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yanhana anhu, tapi beliau tidak melarang kita. Nggih. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala, ada berapa hadis? Ada 3 hadis ya bersama kita. Ini semuanya berkaitan tentang wilah dan azl. Jadi sudah dijelaskan bahwa wilah itu kalau bahasa jenengan sinten asmane Pak? Pak RT? Pak Cip ya, sundulan ya. Ya, sundulan. Ya, jadi sundulan itu ya tadi itu suami menggauli istri dalam kondisi istri sedang apa? sedang haid ya? Hah? Kalau kondisi haid boleh enggak? Oh, enggak boleh ya. Ya, jadi dalam kondisi hamil atau menyusui. Nah, ini dulu bangsa Arab itu enggak suka itu. Dan dokter-dokter pada zaman itu mengatakan enggak boleh ini. Itu nanti bermadharat kepada anak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berazam, bertekad untuk melarang. Tapi beliau sebelum melarang itu, Bapak Ibu, ya, beliau melakukan penelitian dulu dengan melihat bangsa-bangsa di sekitarnya, orang Romawi, Persia, ya. Begitu. Nah, setelah dilihat, ini juga menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang syariat itu, Bapak Ibu, itu berdasarkan ijtihad pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ijtihad beliau itu sesuai dengan syariat, maka tidak ada teguran. Tapi kalau misalnya ijtihad beliau itu tidak sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala, maka ditegur. Ada yang tahu? Ya, tentang tawanan perang Badar. Itu kan kaum muslimin itu kan ketika perang Badar mempunyai banyak tawanan kan? Mempunyai banyak tawanan. Nah, beliau minta pendapat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Apa pendapatnya Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, "Wahai Nabi, mereka itu loh masih banyak kerabat kita dan mereka juga pinter-pinter baca tulis. Wis enggak usah dibunuh lah. Mereka disuruh ngajari aja untuk ganti untuk tebusan itu gitu." Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Kalau kamu Umar gimana?" Kata Umar, "Ah, orang kafir Nabi gepoti pateni semua aja." Gitu. Itu Umar begitu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam cenderung kepada pendapat siapa? Kepada pendapat siapa, Bapak Ibu? Beliau cenderung kepada pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itulah yang beliau terapkan, ditegur sama Allah Ta'ala. Silakan dibuka ayatnya. Sudah ketemu? Halo? Sudah dibuka Al-Qur'annya. Nah, ini bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad, tapi karena ijtihadnya tidak sesuai dengan keinginan Allah, maka ditegur. Silakan dibuka surat Al-Anfal ayat 67. Ayat 67. Sudah ketemu, Bapak Ibu? Allah berfirman, "Maka a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Surat apa tadi? Ayat 67. Allah berfirman, "Maka nali nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim." Ya, tolong dibaca artinya apa, Wafi? Golek apa-apa Abdul Wafi. Monggo yang jadi bawa HP ya. Ya, monggo yang duluan wis biar enggak lama-lama. Ya, sudah menemukan. Ya, silakan. Ada mikrofonnya. Oh, maksud yang pegang mikrofonnya yang menang. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai kawalan sebelum ia dapat menumbuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghargai harta benda duniawi yang sedangkan Allah menghargai pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Ya, jadi ini. Okay. Terima kasih. Ini salah satu contoh ijtihad murni Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian apa? Ditegur oleh Allah Ta'ala. Gitu. Tapi secara umum apapun yang disampaikan Nabi adalah wahyu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita belajar hadis, wahyu itu ada dua. wahyu Quran, wahyu hadis. Nah, Quran itu disebut al-wahyul matluwu, wahyu yang dibaca, sementara hadis al-wahyu ghairul matluwi, wahyu yang tidak dibaca. Kedudukannya ya apa Ustaz? Kedudukannya antara Quran dan hadis ini sejajar. Sejajar. Malah Quran itu lebih butuh kepada hadis daripada hadis kepada Al-Qur'an kalau dilihat dari dua sisi. Jadi kalau dilihat dari dua sisi ini, Quran lebih butuh kepada hadis daripada hadis kepada Al-Qur'an. Apa dua sisi ini? Satu, dua-duanya adalah wahyu. Karena memang Allah menjelaskan hadis juga wahyu dalam surat An-Najm 34. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha, yang dia katakan itu tidak lain kecuali wahyu. Jadi semua perkataan Nabi itu adalah wahyu meskipun datang dari ijtihad beliau. Sekiranya ijtihadnya tidak sesuai dengan Allah Ta'ala, maka datang teguran. Salah satu contohnya adalah surat Al-Anfal ayat berapa tadi? Iya. Contoh lainnya ketika Zaid bin Haritha ya. Zaid bin Haritha itu kan menikah dengan Zainab binti Jahash kan. Ya, karena enggak sekufu, enggak cocok. Nah, Zaid ini kan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan anak kandung. Ketika Zaid itu minta pendapat kepada Nabi, tak cerai pun enggak ya gitu. Kau usah amsik alaika zaujak. Dalam Quran kan begitu kan? Ditegur sama Allah, lo enggak apa-apa. Enggak apa-apa diceraikan, kamu nikah enggak menjadi masalah kan, ada begitu. Jadi intinya kalau jenengan punya anak angkat, ya. Anak angkat itu berarti kan ya orang lain gitu loh. Dan siapapun yang punya anak angkat harus dijaga. Meskipun kecil dirawati, itu ketika dewasa tetap harus menjaga aurat gitu. Pokoknya mbes karena sama-sama dirawati kecilik sampai tuwek kayak anake dhewe ndak boleh. Gitu Bapak Ibu. Makanya ketika istrinya Zaid yang anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid itu diceraikan, Nabi menikahi dengan siapa? Zainab. Itu salah satu istiadat di sini yang kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga seperti ketika mau perang Badar. Saya lupa nama sahabatnya itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan satu lokasi perang Badar. Terus ada seorang sahabat yang bertanya, ada yang tahu siapa nama sahabatnya? Wahai Rasulullah, ngapunten. Ini panjenengan menetapkan lokasi ini itu berdasarkan wahyu atau ijtihad pribadi panjenengan? Kalau ini wahyu dari Allah Ta'ala, khalas, sudah kita sami'na wa atau nah. Tapi kalau ijtihad pribadi, nah rupanya ijtihad Nabi pribadi. Kalau ini ijtihad jenengan Nabi, apakah tidak lebih baik kita itu memilih lokasi yang di sana? Karena kalau untuk strategi perang, daerah ini lebih mendekati apa? Ayam mendekati sumber air. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam cenderung kepada pendapat sahabat ini. Gitu, nggih. Okay? Nah, pelajarannya apa di sini? Nah, kalau di sini ini nanti kembali kepada ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam pribadi, tetapi karena tidak ada teguran berarti itu benar. Itu loh Bapak Ibu. Dan pelajaran berikutnya, pengalaman ya, pengalaman dan pengetahuan tentang tradisi peradaban bangsa-bangsa itu juga bisa menjadi ilmu bagi kita, gitu loh. Ya, jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan bangsa mana tadi? Persia dan Romawi, mereka semua melakukan ghila. Jadi anaknya itu menyusu kepada ibu yang hamil gitu loh. Itu enggak ada masalah sih, anaknya sehat-sehat aja. Bukannya kemudian ketika ibunya apa? Ketika ibunya hamil, anaknya masih menyusu, terus asinya ndak keluar, atau kemudian anaknya penyakitan, rupanya ndak gitu. Lah kalau di sini kok penyakitan Ustaz, berarti kurang gizi ibu Bapak Iya, kurang kerja keras paling gitu. Nah, setelah itu Nabi SAW menyimpulkan berarti ghila tidak menjadi masalah. Sampaian bayi itu meteng telu tidak menjadi masalah, lanjut wis, tidak apa-apa. Yang penting halal, apalagi zaman sekarang orang-orang itu ya ngapunten ya. Itu kan rata-rata anak dua cukup gitu kan. Anak dua cukup, padahal Islam itu menganjurkan sampeyan itu punya banyak anak, iya kan? Makanya ketika ada sahabat yang minta izin kepada Nabi menikahi wanita mandul, kan tidak boleh. Sampai tiga kali. Pada kali yang ketiga Nabi mengatakan tazawwajul wadud walud, nikailah wanita yang apa, al-wadud yang sangat mencintai, al-walud yang sangat banyak anak. Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena saya, kata beliau, akan berbangga-bangga ake-akean dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain. Dalam riwayat fa inni mukatsirun bikumul anbiya, aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian ini di hadapan para nabi pada hari kiamat. Intinya Nabi itu senang enggak kalau umatnya banyak? Senang, begitu Bapak Ibu. Oke. Nah, tetapi tetap Nabi SAW intinya ketika beliau mau melarang tadi, setelah melihat kondisi bangsa Persia dan Romawi, akhirnya beliau tidak jadi melarang. Lah terus bagaimana Ustaz dengan penelitian kedokteran, ya wallah a'lam, kita sebagai seorang muslim memenangkan yang mana? Ya kadang-kadang ya yang ini kita harus memenangkan hadis Nabi SAW, karena hadis itu sudah nomor satu guys, wahyu itu nomor satu, meskipun tidak masuk di akal, meskipun begini-begini tetap wahyu nomor satu. Jadi itulah yang dijadikan sebagai pegangan. Ya sebagaimana kesimpulan dokter kan, pernikahan sedara. Sedara itu apa maksudnya? Menikah, misalkan saya menikah dengan putrinya paman saya, itu kan tidak boleh kan dalam kedokteran kan? Ya apa enggak? Tapi halal apa enggak? Halal, gak menjadi masalah. Itu orang-orang Arab itu coba, rata-rata mereka menikah itu dengan anak pamannya sendiri gitu loh. Dengan anak pamannya sendiri dan tidak ada yang cacat itu. Semua sehat-sehat juga gitu loh. Berarti kan ini kan ada yang enggak benar di situ. Maka kita sebagai seorang muslim tetap berpedoman kepada ilmu kedokteran. Kepada apa? Kepada wahyu. Kepada wahyu. Kemudian pelajaran berikutnya di sini tentang azl ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa azl itu kemaluan diangkat, kemudian nutfahnya dikeluarkan di luar, tidak di dalam, karena tujuannya adalah ingin tidak jadi anak. Nah, ketika orang Yahudi mengatakan ini adalah pembunuhan sembunyi-sembunyi atau pembunuhan kecil, Nabi mengatakan berdusta orang Yahudi itu. Karena meskipun kita melakukan azl, kalau Allah mentakdirkan dari situ nanti terlahir anak, anak tetap akan lahir. Ya mungkin tumpah dikit atau apa, kita kan enggak tahu. Kadang-kadang merasa enggak keluar tapi wis cerut titik aja. Itu kalau Allah mentakdirkan jadi ya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Meskipun boleh Bapak Ibu, afdolnya tetap enggak usah azal-azalan, enggak usah kabian. Ya, bismillah ta'ala, bismillah sak melakuni. Ono alhamdulillah diterima, karena banyak orang tuh pengen punya anak enggak dikasih-kasih kan. Jenengan dikasih ngono ditolak-tolak gitu loh. Sak melakuni. Maksudnya ketika ada alhamdulillah, ya, ketika enggak ada berusaha lagi bismillah. Ya karena anak itu kan apa? Itu penerus sampean gitu loh. Penerus sampean. Ketika anak dididik dengan baik, dia menjadi orang baik, itu setiap dia melakukan kebaikan, orang tua itu dapat Pak, gitu loh. Makanya kan dalam hadis itu kan, kalau orang mati kan terputus sudah kan, kecuali tiga diantaranya adalah au walatin solihin yad'u lah, atau anak solih yang mendoakannya, kan begitu. Dan Nabi mengatakan anak soleh yang mendoakan, berarti kesolehan anak tergantung kepada dia mendoakan orang tua. Seapi-api anak enggak pernah mendoakan orang tuanya, belum soleh dia. Karena Nabi mengatakan au waladin solihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwa ilmu kedokteran itu juga termasuk ilmu ya, tetapi kalau menyalahi wahyu ya tetap kita mendahulukan wahyu. Juga seperti tadi saya sampaikan, pengalaman pada bangsa-bangsa yang lain itu juga sebagai ilmu bagi kita, dan tidak masalah kita itu mengambil ilmu dari orang kafir selama itu tidak merusak akhirat kita. Jadi selain ilmu dunia ya, monggo ngambil dari orang kafir enggak apa-apa. Tetapi kalau ilmu dunia, ilmu dunia. Kalau ilmu akhirat, ilmu agama, maka tidak boleh. Kalau kita mengambil ilmu agama kepada mereka, rusak sudah agama kita. Ya, jadi boleh mengambil ilmu kepada orang kafir selama itu bukan ilmu akhirat, selama itu bukan ilmu agama. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwa yang namanya membunuh anak itu adalah haram. Nah, makanya ulama itu berbeda pendapat tentang kafir itu gimana hukumnya gitu. Ya, semua ulama mengatakan haram. Semua ulama mengatakan haram, kecuali kalau memang ibunya itu nanti celaka ya, karena mungkin panggul atau pinggul yang sempit, kalau dia punya anak nanti bisa berbahaya bagi nyawanya, itu baru dibolehkan. Terus bagaimana kalau kafir untuk menjaga jarak? Ini juga khilaf, ada yang mengatakan boleh, tapi tetap tadi sebagaimana saya katakan ya, anak itu rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika datang anak baru berarti rezeki kita berkurang, tidak. Makanya dalam surat Al-Isra Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan membunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami kata Allah yang memberi kalian rezeki dan mereka. Inna qatlahum kana khita'an kabira, membunuh mereka adalah dosa yang besar. Meskipun demikian kalau azal itu boleh, tapi lebih bagus tidak dilakukan, begitu Bapak Ibu. Hadis terakhir, karena di sini kita akan membahas tentang mas kawin ya, mahar. Pada hadis terakhir ini pengarang kitab rahimahullah berkata wa an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi bi ghuslin wahidin, beliau pernah menggauli ya, tawaf, tawaf itu menggauli, mengelilingi istri-istrinya pada satu malam dengan satu kalimat mandi. Akhrajahu ya, ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sahih Bapak Ibu. Jadi sangat tidak patut kalau seorang Muslim kemudian mencela hadis ini, karena dia enggak terima orang itu, wah ini gimana. Ya satu, hadisnya sahih. Ya, ketika hadis itu ada berada dalam kitab Sahihul Bukhari, sudah kita sami'na wa ta'na. Karena para ulama sepakat bahwa kitab Sahihul Bukhari itu kitab paling suci setelah Al-Qur'an. Gitu. Enggak mungkin salah. Yang kedua, ini Rasul bukan sampean, gitu loh. Kalau Rasul kan memang memiliki banyak keistimewaan. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain. Di antaranya beliau boleh menikah lebih dari 4 wanita ya kan. Ketika beliau wafat itu 9 istrinya masih hidup. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di antara keutamaan beliau itu diberi kekuatan yang berbeda dengan laki-laki lain. Ya, jadi beliau diberi kekuatan 10 orang laki-laki. Nah, nanti penduduk surga itu panjenengan semua ketika masuk surga diberi kekuatan 100 orang laki-laki. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita mencaci Nabi dengan seperti itu, bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman kan dalam hadisnya, dalam hadis sahih kan beliau mengatakan saya akan tawaf, maksudnya menggauli 100 orang wanita satu malam kan. Tujuannya apa? Yang mereka semua akan melahirkan anak, mereka semua menjadi para penunggang kuda yang berjihad fi sabilillah. Pernah dengar hadisnya ada ini? Nabi Sulaiman ya, itu menggauli 100 wanita loh satu malam. Jangan ditiru, enggak mungkin kuat sampean. Iya. Nah, kemudian cuma sayangnya Nabi Sulaiman lupa membaca atau mengucapkan insya Allah. Akhirnya ya dari 100 wanita itu enggak ada yang lahir anak kecuali satu orang wanita. Kecuali satu orang wanita itu pun nisfu rajul, separuh orang ya. Maksudnya ya wallah alam makna separuh orang itu pokoknya enggak ada yang lahir lah. Jadi pentingnya mengucapkan insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jadi jangan pernah melupakan insya Allah. Karena lupa insya Allah Nabi Muhammad kan ketika ditanya, kan ditanya tentang siapa? Tentang ruh, tentang raja yang berkeliling dunia, tentang orang-orang yang tidur selama bertahun-tahun. Nabi kan bilang wis datang besok, tapi lupa mengucapkan insya Allah. Ketika ditagih wahyu belum turun, makanya diingatkan wala taqulan nabi syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Nggih. Pelajaran pertama Bapak Ibu ya, bahwa mandi jenabat ini wajib. Sayangnya ya banyak kaum muslimin itu sampai tata cara mandi jenabat pun enggak ngerti Bapak Ibu. Nggih. Padahal mandi jenabat ini untuk menguatkan kembali badan kita yang sudah loyo gitu. Makanya dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ata ahadukum ahlahu," jika seseorang dari kalian menggauli istrinya, "tsumma arada an ya'ud," kemudian pengen ulang lagi, "fal yatawaddo bainahuma wudu'an," hendaknya dia berwudu di antara itu. Maksudnya ketika mau ulang lagi wudu dhisik. "Fa innahu anshatu lil audi," karena itu lebih menyegarkan, lebih menguatkan. Nah, kalau wudu saja menguatkan, maka bagaimana dengan mandi? Kemudian pelajaran berikutnya Bapak Ibu ya, pelajaran berikutnya bahwa kalau laki-laki itu memiliki istri lebih dari satu, maka wajib melakukan apa yang namanya qasam, pembagian ya, pembagian malam itu wajib. Jadi yang wajib itu malamnya ya, yang wajib itu malam. Jadi adil itu namanya adil dalam pembagian ini, giliran, kemudian dalam nafkah, kemudian dalam apa? Nafkah itu berupa makanan, berupa pakaian, berupa tempat tinggal. Nah, kalau tidak adil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang pelakunya itu pada hari kiamat, wasyiquhu ma'il. Syiq itu ini ya, sampingnya itu miring ya, wallahu alam. Ya bentuknya seperti apa miringnya, tapi yang jelas Nabi mengatakan sampingnya itu miring karena tidak adil itu. Jadi adil itu pada hal ini Bapak Ibu. Jadi pada giliran, makanya kalau misalkan giliran istri keberapa begitu, tapi jenengan enggak bermalam di situ, ya itu harus diganti nanti, dikodok, enggak boleh. Kalau kemudian giliran istri keberapa, tapi dia bermalam di tempat yang lain, itu yang tidak boleh, itu enggak adil namanya. Kecuali kalau sudah disepakati sejak awal, "Dek, nek sampean pas haid, aku enggak nginep lo yo," gitu. Ya. Ya, semua tergantung kepada kesepakatan di awal Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang ada orang mengatakan bahwa itu loh, orang tua nafsu tok ae. Jadi sebetulnya kalau kita melihat kepada hadis ini kan seakan-akan dia mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang semuanya nafsu. Sampai menikah dengan satu orang istri pun adalah nafsu. Cuma Allah memberikan jalan yang halal, itu aja. Ya, kadang-kadang orang itu ya, dan banyak orang-orang orientalis itu menyerang Islam dari sisi ini. Ya, mereka lupa bahwa ya jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad, nabi yang mereka akui sebagai nabi kayak Nabi Dawud ya, Nabi Sulaiman, itu enggak ada istilahnya satu, itu enggak ada gitu loh. Makanya kalau diserang oleh mereka dari sisi bahwa nabi itu misalnya kok suka kawin misalnya. Nah, Nabi mulia tukang kawin ya, Nabi Ibrahim berapa istrinya ya kan? Gitu. Misalnya begitu Bapak Ibu, wallahu taala alam. Ya, ini hadis terakhir dalam bab mempergauli wanita. Pada pertemuan akan datang kita masuk pada bab mas kawin. Wallahu a'lam, mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Monggo apa? Yang pertama terkait dilah, Ustaz. Apakah dilah itu terkait apa? Ghilah. Bukan dilah, pakai ghin. Ghilah. Iya. Jadi ada ghilah itu yang kita bahas, ada hilah. Hilah pakai hak itu tipu daya. Hilah pakai hak. Hilah pakai hak itu tipu daya. Pakai khilah itu khayalan. Jadi khayalan itu bahasa Arab khayalan itu. Kalau pakai zillah, zillah itu kehinaan. Ya. Jadi jangan salah ucap apa tadi zillah ya. Ghin. Ghilah. Ghilah. Iya. Asbabul wurudnya Ustaz, apakah agar para suami tidak berzina sehingga dilahirkan dari sini? Kemudian yang kedua Ustaz, bagi pasutri yang usianya, pasangan suami istri yang usianya seperti jamaah yang ini Ustaz, yang mana? Muda-muda semua kok. Yang 30 tahun semua. Yang pikir pinti itu apa lagi itu? Yang rambutnya sudah putih dan yang usianya 50 ke atas. Okay. Apakah masih mendapatkan pahala jika saat berhubungan dengan istri itu niatnya juga memperbanyak-banyak Nabi Muhammad? Iya. Sementara secara teori kedokteran mungkin umurnya sudah tidak mungkin punya anak, tapi karena perintah memperbanyak anak, niatnya adalah tetap memperbanyak anak. Okay. Kemudian yang ketiga yang Ustaz singgung sedikit tadi itu kayaknya perlu dijelaskan karena masih yang apa itu? Tentang mandi Ustaz. Mandi jenabat. Ya, mandi itu di waktu kita belajar hanya tahu dua hadis, hadis Aisyah dan Maimunah, insya Allah, sehingga kadang-kadang digabung, akan tetapi ada orang saja yang ada yang juga tidak memanfaatkan hadis itu, tidak mengimplementasikan dua hadis itu. Ustaz, kadang-kadang sudah mandi sudah dianggap selesai. Iya. Itu Ustaz tiga Ustaz. Yeah. Ya, terima kasih Abah atas pertanyaannya. Untuk saya ingat yang ketiga aja ini. Iya, jadi tata cara mandi jinabat memang afdolnya itu Bapak Ibu yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini nanti caranya itu umum, laki-laki sama perempuan sama, karena tidak ada tata cara mandi jinabat khusus bagi wanita, itu tidak ada. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam habis berhubungan suami istri ya, karena zaman dulu itu ya rumah beliau masih pasir, sabun juga belum ada. Jadi pertama kali beliau itu mencuci kemaluannya. Ya, mencuci kemaluannya, kemudian kalau ada yang licin-licin itu baru digores-goreskan ke pasir untuk menghilangkan. Itu pertama kali. Setelah itu mencuci kedua tangannya dan berwudu untuk sholat. Ya, berwudu seperti wudu untuk sholat. Sampai enggak tahu saya wudu untuk sholat itu ya apa. Berarti berwudu sempurna. Baru setelah itu mendahulukan yang kanan-kanan. Jadi mengguyur anggota kanan dulu, terus yang kiri, baru setelah itu langsung meratakan air ke seluruh tubuh. Iya, bagi orang gemuk diperhatikan lipatan-lipatan. Ya, ada lipatan selangkangan, ada lipatan pantat, ketiak, ada mungkin lipatan leher. Itu kalau enggak diperhatikan, kalau gemuk itu biasanya enggak kena air. Kalau enggak kena air, otomatis mandi jinabatnya tidak tidak sah. Udah, memang disebutkan dalam hadis terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci kakinya. Tetapi mencuci kaki di sini bukan mencuci bagian daripada wudhu loh ya, karena sudah selesai tadi. Ini wallahu a'lam beliau mencuci kaki karena kondisi kamar mandi beliau adalah pasir. Gitu. Berarti kalau sekarang panjenengan enggak ada pasirnya, enggak dicuci kaki, enggak menjadi masalah. Loh Ustaz, bagaimana kalau pas sudah wudhu terus menyentuh kemaluan? Nah ini makanya pendapat yang rajih itu menyentuh kemaluan, sekedar menyentuh tidak membatalkan wudhu. Membatalkan itu kalau ada nafsu, ada syahwat, itu baru batal. Kenapa? Karena ketika ada syahwat, ada kemungkinan keluar madzi. Ini yang menjadikan membatalkan wudhu. Makanya tentang menyentuh kemaluan ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wudhunya batal, ada yang mengatakan tidak batal. Wallahu a'lam, yang saya tahu dan pernah saya pelajari, menyentuh, sekedar menyentuh itu tidak membatalkan wudhu selama tidak ada syahwat. Baik menyentuhnya dengan ada penghalang atau tidak, selama tidak ada syahwat maka tidak menjadi masalah. Sama seperti tidur. Tidur itu kan membatalkan wudhu. Tapi tidak setiap orang yang tidur itu wudhunya batal. Ya buktinya para sahabat itu nunggu Nabi lama sampai malam ya. Nabi enggak datang-datang untuk qomat itu cetuk gitu kan. Tapi Nabi enggak memerintahkan mereka untuk wudhu. Nah, di sini para ulama ada yang mengatakan, "Oh, itu karena duduk mereka itu bersila." Ya sama ngapunten ketika jenengan nyetir ya di atas mobil, nyetir di atas motor mau kentut. Kalau enggak diangkat keluar enggak? Enggak bisa kan? Oh, berarti kalau kita tidur dalam kondisi seperti itu enggak mungkin keluar kentutnya. Berbeda kalau tidurnya berbaring, tengkurap atau apa. Ya tengkurap enggak boleh ya. Berbeda kalau kita berbaring atau yang sunnah dengan tangan kanan di atas itu, kalau itu pasti ngewos gitu kan. Nah. Dan intinya kalau tidurnya itu ngorok sampai lupa segalanya itu pasti membatalkan. Ya sama, jadi wudu itu tidur itu membatalkan wudu, tapi tidak semua orang yang tidur wudunya batal. Sama seperti ini tadi, menyentuh kemaluan bisa membatalkan wudu, tapi tidak semua menyentuh kemaluan adalah membatalkan selama tidak ada syahwat. Lah kenapa kok dibatasi dengan syahwat? Karena syahwat inilah yang memicu keluarnya air madzi, dan madzi itu najis sama seperti kencing hukumnya. Ya, sama seperti kencing hukumnya. Jadi membatalkan wudu. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua tadi? Yang kedua pasangan suami istri yang usianya 50 tahun. Oh, nggih. Yang istri juga 40 ke atas. Iya. Ya, memang sebetulnya kalau laki-laki ya, ini saya kira panjenengan semua tahu ya. Kalau laki-laki itu tidak ada batasan usia untuk bisa punya keturunan kan. Tapi kalau perempuan itu berbatas. Ya, kalau sampai menopause ya istilahnya. Menopause ya itu kan sudah susah. Gitu. Makanya itulah hikmahnya kenapa ketika haid ya, ketika balik itu wanita lebih dulu, laki-laki kan terlambat. Jadi dalam fikih itu wanita itu balik ketika umur 9 tahun sudah balik. Tapi kalau laki-laki rata-rata itu 15 tahun baru balik. Agak lambat ya, agak lambat. Nah, kalau niatnya adalah seperti itu tadi, padahal enggak mungkin bisa punya anak, mungkin karena tadi itu apakah berpahala? Tetap berpahala ya, paling tidak kan yang namanya istri kan juga butuh kepuasan, sampai juga butuh kepuasan biar enggak pencilaan mata ini kan begitu kan. Ya, berarti dia itu kan aghaddu lil basar adalah menutup apa? Ya, ngapunten. Saya dulu itu diceritakan tak? Enggak usah ya. Enggak usah cerita. Laki-laki itu saat tuwek itu masih ada, gara-gara kesan masih ada laki-laki itu. Saya dulu kan pernah sakit usus buntu ya. Kebetulan ada tetangga jauh itu sudah sepuh. Sudah sepuh. Ya, ketika mau operasi kan dia kena hernia. Ketika mau operasi kan dicukur kemaluannya kan. Rambut kemaluannya dicukur ya. Itu saya dengar Pak, setelahnya bilang, Pak, pun berdiri. Apa nih berdiri burungnya gitu. Nah, kenapa kalau berdiri? Ya saya takut. Yang ditakut tak kejar loh. Kalau sudah sepuh gitu loh. Berarti kan intinya laki-laki itu sampai umur berapapun selama enggak ada penyakit ya, enggak ada diabetes, enggak ada segala macam itu kan masih fungsi terus gitu. Makanya panjenengan dijaga, Pak, makanannya. Ketika umur sudah 40 tahun ke atas itu dijaga. Apa yang bisa dimakan, apa yang tidak, jangan bisa makan terus pergi ke gym gitu. Biar Nabi loh sallallahu alaihi wasallam itu umur berapa tahun beliau punya anak namanya Ibrahim dari bukan istrinya, budak beliau namanya Maria al-Qibtiyah, itu kan umur 60. Beliau meninggal umur berapa? 63 kan? Itu mungkin sekitar umur 60-61 Nabi punya anak itu. Berarti meskipun umur 60, Nabi itu masih perang loh. Nah sekarang ini umur 60 wis banyak penyakitan ya, karena faktor makanan mungkin gak dijaga juga. Itu loh Bapak Ibu, makanya harus tetap dijaga. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kekuatan terus gitu. Dan memang ini ya, ya harus diperhitungkan. Orang semakin sepuh itu harus semakin banyak olahraga kan, jalan kaki terutama gitu kan. Jadi makanya penyakit itu kan katanya mager kan ya. Mager itu apa? Malas gerak. Iya. Ya bukan berarti ketika saya ngomong begini terus paling banyak olahraganya, enggak juga. Cuma harus dijadwalkan memang. Gitu Pak. Jadi intinya kalau ada niatan seperti itu dan Allah adalah maha mampu atas segala sesuatu, ya sebagaimana istrinya Nabi siapa itu, Nabi Ibrahim kan, Siti siapa? Nabi Ibrahim, Siti Sarah kan, kan sudah sepuh kan, ya juga Nabi Zakaria juga kan akhirnya punya anak ya, padahal sudah mandul, sudah sepuh, tapi Allah ketika sudah mengatakan kun maka fayakun. Yang pertama Bapak, yang pertama tadi pertanyaannya. Oh iya. Ini wallah alam kayaknya enggak ada asbabul wurudnya. Apa itu asbabul wurud? Asbabul wurud itu buat hadis, kalau buat ayat Quran namanya asbabun nuzul. Tidak semua ayat yang turun harus punya asbabun nuzul, tidak semua hadis yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus punya asbabul wurud ya. Tapi intinya memang Islam itu memudahkan semudah-mudahnya namanya pernikahan. Justru yang namanya perceraian itu sama Islam sangat dipersulit. Ya. Malah nanti kalau kita berbicara tentang masalah mas kawin itu ada hadis itu yang Nabi mengatakan walau khotaman min hadid, meskipun maharnya itu khotam cincin besi, bayangkan. Cincin besi lah berarti lah semahalan mungkin ya kan. Itu jadi mahar. Ada yang nanti dia enggak mendapatkan apa-apa, enggak punya apa-apa, apalnya cuma al-kafirun, itu juga dijadikan sebagai mahar. Ya ini khilaf ulama, tapi intinya mengajarkan kepada istrinya belajar surat al-kafirun. Jadi jasa itu boleh dijadikan sebagai mahar gitu. Ada yang ada wanita nanti juga, wanita yang dia itu menghibahkan dirinya kepada Nabi tapi Nabi tidak berkehendak. Terus ada sahabat yang berkata, Nabi kalau panjenengan tidak ada keinginan biar buat saya aja gitu. Nah kamu punya mahar tak? Rupanya dia itu punya dua sendal Bapak Ibu. Si wanita ditanya, kamu ridho tak kalau dimahari dua sendal? Ridho, akhirnya dinikahkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuannya adalah apa? Islam itu memudahkan semudah-mudahnya yang namanya pernikahan. Bahkan juga membolehkan ada yang namanya ta'adud tadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk menghindari zina. Ya. Karena ketika satu pintu sudah ditutup, pintu halal pasti nanti datang pintu keharaman. Zaman sekarang ketika semua orang itu menikah dengan satu wanita, sementara kapanpun dan dimanapun zamannya, itu kan kaum perempuan jauh lebih banyak. Makanya disebutkan dalam hadis Bukhari itu pada mendekati kiamat itu ada 40 wanita atau 50 wanita itu diurusi satu laki-laki loh. Karena banyaknya perempuan sedikitnya laki-laki, bayangkan semuanya normal, semuanya dalam kondisi zaman sekarang ini mudah sekali kan, dengan adanya medsos itu. Nah terus gimana ya, kalau orang cuma menikah satu, ya kalau semuanya ngaji semua kayak panjenengan punya iman, nah sih gak punya iman, pas istrinya haid, gimana? Akhirnya wah, daripada ngerawati wedhus mending tuku sate wae lah gitu sih. Pikiran setan seperti itu gitu. Ya jadi memang begitu, Pak. Nah, ketika ya zaman sekarang kita lo lihat perzinahan kan mudah sekali kan kalau mau, naudzubillah itu. Ya makanya kita jaga anak-anak kita, Bapak Ibu, kalau memang sudah waktunya menikah, pengen nikah nang nikahno. Ya. Sa'ele-ele itu kan tetap halal kan. Tapi kalau enggak dinikah-nikah kan ojo kon kurang nyambut gawe kon pakane apa anake wong gini-gini macam-macam ayah perzinahan di mana-mana udah gitu. Insyaallah begitu, wallahu taala a'lam ya. Sampai di sini pertemuan kita pagi hari ini, Bapak Ibu. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah taala, jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah taala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.